أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Demikian salam. Namun demikian, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa malaikat-malaikat akan menjaga mereka dan mereka tidak akan mampu menghancurkan masjid langsung. Maka mimpi mereka ini akan kita kubur, bahkan kubur dalam-dalam. Ya, para sekalian, terkesan lagi. Ya, Allah sudah memberikan ini kepada kita. Ini pengertian kita. Tinggal masalah bagi kita adalah pertanyaannya, kita mau nonton atau menjadi pemain? Tentu kita tidak mau nonton ya, dan kita menjadi pemain. Coba perhatikan lagi. Ya, bahwa siapa yang akan membebaskan diri, melainkan umat Islam Indonesia yang akan memimpin peran untuk membuka pembebasan Masjid Al-Aqsa, untuk menjadi pemicu bagi bersatunya umat Islam dunia. Itu yang saya yakini. Maka ketika umat Islam bangkit dengan nyata, dengan terang dan lantang melawan mereka, maka negara-negara yang lain akan berbaris di belakang kita. Demi Allah, itulah harapan kami. Betul? Siap untuk mewujudkan ini kepada kaum muslimin dunia? Siap untuk mewujudkan ini demi Allah SWT? Siap untuk membebaskan Palestina? Siap untuk meruntuhkan kapitalisme Amerika? Siap untuk mengubur-kubur sedalam-dalamnya mimpi Zionis dunia? Tadi adalah sumpah kepada Allah. Ingat, kita wujudkan ya dengan jiwa dan raga kita. Rasulullah SAW bersabda, menutup bahasa saya sampaikan pada jam 10. Rasulullah bersabda, ingat maksudnya, yang penting niatkan dari sekarang untuk berjihad. Masalah kita berperang dengan siapa, di mana, dan kita gugur di mana, itu urusan Allah. Yang penting niatkan jihad dari sekarang. Kenapa? Rasulullah bersabda, man sa'ala syahadatan bi zikrin ballaghallahu manazil syuhada walau qatala fi rasih. Siapa yang meminta kepada Allah agar dimatikan dalam badan syahid perang, dalam medan perang di jalan Allah, maka Allah akan menyampaikan dia kepada martabat mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Walaupun kita tidak mati di medan jihad, tapi ternyata kita meninggal sebelum jihad itu dilakukan, tapi kita sudah berniat dari hari ini untuk berjihad, insyaallah Allah akan mengabulkan doa kita, kita akan mati syahid. Betul? Baik, kita berdoa sama-sama. Yakini Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan apa yang kita ucapkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya, berangkat dari keyakinan itulah kita berdoa mengetahui itu Allah untuk mengabulkan doa kita. Ingat.